karena Pak Ustadznya sudah ada di sini, mungkin saya langsung diserahkan kepada Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz. Ada pun persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah alladhi amarana bi'tisami hablillah walibti'ani anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, syahr ramadhan syahr unzila fihil quran huda linnas wa bayinat minal huda wal furqan al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, absus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nahsu niyam tadhulul jannata bisalam. Allahumma salli ala Muhammad. Bersyukur atas nikmat, kesempatan dan kesehatan kita belum diwafatkan. Bersyukur atas nikmat sisa umur kita belum dikubur. Jangan terlalu pede ikutan Idul Fitri. Siapa yang menggaransi duhur nanti kita masih hidup? Siapa? Nggak ada. Jangan besar kepala, jangan sombong, bising tasub helm. Jaga wudu, jaga wudu, jaga wudu. Sempurnakan Ramadan ini dengan syariah anti gores wudu. Karena orang berwudu doanya didengar. Mintalah panjang umur setelah berwudu. Ya Allah, panjangkan umurku untuk mengkifarati dosaku. Sahabat sedih dengan kepergian Ramadan. Sudah hampir setengah main, hari ke-17. Kenapa sedih? Lihat keutamaannya. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan, man soma Ramadan imanan, atas dasar iman, karena yang dipanggil untuk melaksanakan perintah saum itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wahai. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya supaya menjadi orang bertakwa. Berat saum itu, gak bakalan kuat kalau gak taat dan gak punya tekad. Jangan saum berat, biar aku aja. Berat saum deh, gogodana kamu wayakim aduh sebagai tukang bubur di hari nulisan bubur ayam nawe nih ngali tulisan bubur ayam nawe akidah teh oyak gitu. Hayang kadinya labuh. Ini persoalan keimanan. Jangan merasa beriman kalau belum Ibu ingin masuk surga, ingin asli nah wani diri ungke daek init na ayuna pret ah hayang ka surga mung initna rek nepi kumaha. Bapak ingin ke surga, bapak ingin? Tidak ngomong, tidak ciri, tidak banget. Siap tidak ujiannya? Aslina? Pret ah. Wah, ujian nah, barurat, surga mah. Kalau bicaranya sholat, lihat ujian surga mah. Subuh ripuh, plus tunuh. Duhur mengeluh. Asar oream, maghrib tiris. Babelit jeung dunia terbalik. Isa redang. Taraweh riweuh. Tahajud pagujud jeung selimut. Zakat asa dibangsat. Poligami asa didolimi. Padahal eta pantos surga ngungku. Ka masjid gejed. Ya. Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Dibuka dari ayatna natadarus. Masuk surga itu ibarat unta masuk lubang jarum, seperti gak mungkin, saking beratnya. Tapi tong ni beberat, yasir wala tuasir, basyir wala tunafir. Jangan dipersulit, permudah, jangan ditakut-takuti. Berikan kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu wa amilu salihati anna lahum jannati untajir. min tahtihal anhar kullama rujiku minha min samarati rizqan qalu hadha alladhi rujiqna min qablu wa utubi mutasabiha walahum fiha ajwaju mutaharatu wa hum fiha khalidun. Di ayat barusan itu surga dan fasilitasnya, istri-istri yang cantik, rezeki dari bentuk apapun, sungai yang mengalir di bawahnya dari berbagai macam aroma dan rasa, sungai madu, susu, arak, sampai ahli surga bertanya, ya Allah, rezeki dari mana ini? Dulu dari iman dan amal solehmu. Mentak sing sabar, diuji ku saum, bahagianya tidak nanti-nanti banget, pas buka bahagia gak? Kalem ya, mending ngumpul-ngumpul daharin di berangkainya itu. Ribu puasa urama teh ikhlas. Ayo judul kajian berani. Nama berani teh. Beribadah di bulan Ramadan di Masjid Al-Amin. Al-Amin ya. Nurul Iman ngajak disalahkan fokus teh. Berat Ramadan itu. Ramadan sendiri artinya membakar. Tapi Ramadan dulu biasa-biasa Rasul menyikapi Ramadan. Nah, catat. Turun perintah saum itu di tahun kedua hijrah. Ramadan dulu namanya udah dari dulu. Sama seperti 12 bulan. Sawal, Hapit, Rayagung, Rajab, Rawah, Jumadil Awal, Jumadil April. Udah masuk pabelit, nyebut tanggal Islam deh. Termasuk Ramadan. Keutamaan Ramadan. Kan berani. Non sih, berani teh. Dina judul tulisan judulnya berkah Ramadan di Masjid Nurul Iman. Berkah. Kenapa Ramadan jadi berkah? Karena Quran diturunkan di sana di bulan itu. Nyebut Ramadan nawai menang pahala bu. Ramadan. Ra mim alif dot alif nun. Ramadan. Tuh. Eta teh dina Quran satu huruf 10 kebaikan. Ada 4 bulan yang disebut di Quran. Salah satunya Ramadan. Kenapa Ramadan jadi indah, berkah dan mulia? Karena Al-Quran diturunkan. Mana ayatnya Ustaz? Inna anzalna hu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min al. Ada satu malam di bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apakah itu? Lailatul qadr. Marga satwa tak berbunyi, saking tenangnya malam itu dengan Al-Quran diturunkan. Gunung menahan nafasnya. Lau angzana hadal Quran ala jabalin la ra'aitahu wasi'an mutasaddian min khasyatillah. Saking beratnya Al-Quran, ketika Quran hendak diturunkan ke gunung, gunung mengkerut, laut menciut gara-gara takut. Lau angzana hadal Quran ala jabalil la ra'aitahu hasi'an mutasaddian min khasyillah min khasyatillah. Surat Al-Hasr. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berbisik, pohon-pohon tunduk. Saking sieun Al-Quran diturunkan pada gelap malam, pada bulan suci, Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Inilah malam 1000 bulan. Anu apa lagu eta berarti geus kolot. Eta mah lagu Bimbo baheula. Karangan Taufik Ismail. Ternyata itu lagu diambil dari hadis-hadis tentang Lailatul Qadar. Cuman banyaknya luar biasa. Periwayatan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar turun. Salah satunya angin tenang, suasana malam nyaman, teriwe, itu tiis, sejuk. Tadi malam 17 ya, merasakan gak ada sejuk, nyaman, tenang? Bisa jadi malam tadi turunnya. Tapi kalau patokan Lailatul Qadar itu turun nyaman, sejuk, tiis, tenang, berarti Lailatul Qadar bunga apoe turun di Lembang. Jakarta tidak turun. Jakarta tidak turun Lailatul Qadar karena panas. Ada lagi letik anu handap dua ya. Ada lagi tanda Lailatul Qadar itu Nabi menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu kasusnya seperti ini, seperti Anda saja sudah menunggu saya datang dari belakang. Rasul dulu begitu dengan Lailatul Qadar, sahabat sudah pada siap kayak gini nih. Tapi ribut kan menaya nama Ustadz Canda Tangim, handphone harus disariapkan. Bahwa disariapkan handphone dan cahaya. Nah, hari taman juga gitu persis. Nabi masuk, ini di luar kebiasaan. Catat, bukan luar biasa, maknanya beda. Di luar kebiasaan. Biasa kalau Nabi sebelum kejadian itu, naik ke mimbar, sahabat dengan seksama mempersiapkan kefokusannya, konsentrasinya, untuk siap-siap menerima apa yang akan diajarkan Nabi. Hari taman Nabi rek nerangkeun Lailatul Qadar, riweuh ganeng. Nabi tenaanya teh ganeng di luar kebiasaan. Parbut naon? Parbut tanggal. Cek ieu malam salikur. Cek ieu malam dualikur. Cek ieu malam tilulikur. Malam 17, malam 25, malam-malam ganjil. Cek Nabi, munarita Nabi na Ustadz Epi. Untung nyaho tong nyanyawana. Hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Tena naun singan. Ari sia kadona ribut. Aing terus ngerangkan Lailatul Qadar. Kadon debat masalah tanggal. Ala inna inakum kottaraha. Cek Nabi teh. Ribijaan. Kadona ribut. Fatami suha. Cari saja olehmu. Genit dulu Nabi teh. Pesannya apa? Saya baca di sarahnya. Tuh pantas Lailatul Qadar mah diturunkan kanuker debat, kanuker pasea. Setuju? Karena malam itu terlalu karena jalul malaikatu warruhu fiha, terlalu kudus, terlalu bersih, terlalu suci, kudu turun ka jalma nuker pasea. Cik atu mikil. Tuh pantas iroh. Tong baro Lailatul Qadar nu rek ngirim kue semprit, rek ngirim brownies, rek ngirim bolu ge. Rok dikirim napas sama balik ini mau ngasihin bahe. Kedua, Lailatul Qadar itu misterius. Hadisnya banyak, sarohih kabeh, rek nyokot numana, liur. Ini sudah paling aman mah, saya ambil hadis yang Rasulullah barusan. Paltami suha, cari saja olehmu. Di mana? Di awal sampai ke akhir. Cek si bapak teh, pi mana teh cikal gua adi tilu terus pak yang sekedeng ini ternyawa umur mah si bapak si mama sing jadi mawat dah ditinggal bapak dah. Saya mau tanya DKM, iya ruangan dalam berapa meter ke berapa meter? 10 ke 13 dah ku bapak diwariskan tapi boga tanah 10 ke 13 tong ditinggali gede nanya mau cukup pakai opatan mana jeng adi mana ya. Tapi pesen cek si bapak dina iya tanah ayak emas. Oh gitu pak, oke mana cikal kudu nanggung jawab sing adilnya mengkapangi emas nak kan tak ternyerahun adi mah ngan ngamanatkan tayo warisan ti bapak tanah 10 ke 13 ngan hati-hati tong ditinggali lega na dijero iya tanah ayak emas belah mana pak mau bejaan ini tuh si bapak si cikal atau licik nakal. Ku aing di teangan nyewa beko ke Cipaganti di sempogan blek nyangan lawan nyangan ku nafsu mah di sempogan wah tegapangi kadon ngalogak weh. Oke anak nuka dua asupkan deh tanahna ah bisingan nuka liwat cena asupkan deh terus ah liur weh sebapak mau aduh pek weh hayang mah si cikal, el ngelehan tinggi luan ngegarap tanah Pekah liurah capek urang nage. Muka dua mah rada nafsu keneh make skop singkup ajeung pacul. Anger teu kapanggih. Kapanggihna mah kunu katilu make senok. Di belah mana emasnya? Anger teu kapanggih. Itu tuh Lailatul Qadar tuh di bejaan di mana belah-belahna. Geus we garap atuh pun masih proses. Ayo si bungsu mah ningali aya tapak hanca ngagarap tanah lanceuk-lanceukna mikirna teh sederhana bae aweh mas tapi ini jadi gembur tanah di belakang tomat gedang surawung cengek bla bla bla bla bla jadi hieum 10 meter ka 13 teh nyengek rek nyamel teu kudu meuli nyokot ti dinya jadi apotek hidup malah berlebih. Anu nyeun bala-bala cengekna saeta udunan. Yeuh, cengekna ti urang da teu sampurna bala-bala teu make cengek mah. Kamari buka bersama sunahna teh ku korma leung ku bala-bala. Geus mah ku bala-bala teu dibere jeung cengekna jadi teu ngeunah piceun ka balong, eta lauk atawa ngacleng, mana cengekna? Eueuh, ceurang. Dak dialungkeun ka maneh ge eueuh cengekan. Dak bala-bala mah kudu jeung cengek. Ayo orang Sunda mah cik tong dibiasakeun. Yeuh ngaran sunah sauma kunu amis ku korma. Sad korma mah sunah bala-bala cireng comro mah wajib cenah. Koplok teh. Kol pisan. Aya we jawabanna teh. Nya. Sad bener teh hadis berbukalah dengan yang manis teh. Bener tapi efekna goreng. Buktina orang jadwal buka bersama beak jeung keluarga geus buka bersama gara-gara hadis berbukalah dengan yang manis. Berarti aku manis dong. Jangan terjebak. Tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi harus berbuka dengan yang sayang. Percuma manis juga kalau gak sayang. Tapi sayang juga gak cukup kalau gak jelas. Berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya gak jelas. Maka berbukalah dengan keluarga. Ya, karena berbuka dengan keluarga dijamin manis ya. Tapi please kalau satu ketika berbuka denganku makanan pembukaku adalah teh manis. Tapi jangan dikocek ketika bikin teh manis buatku. Why? Karena aku gak suka yang manisnya di depan. Ibu-ibu hati-hati dengan yang manis. Ibu-ibu terkena riskan kena sindrom gula darah. Kenapa? Karena ibu banyak menelan janji-janji manis kaum pria. Komorek lebaran mah. Hati-hati bu gula darahnya. Jadi berbukalah dengan yang manis. Manis naon? Eta penting aya kandungan gulana jadi seseg. Urang mah jam 7 buka, jam 8 geus salat deui dan udaharna seblak ceker. Kerupuk mie, rujak cuka, cireng rasa, makaroni, nu kitu nu jiga nyere ningan dahareun dah. Bari taraweh ngagayom era. Tebasan gaorok dahan cukup ku korma tilu diurang ge tilu tilu mangkok kolek cangkaleng tilu mangkok kolek beuyeum tilu mangkok kolek cau tilu mangkok bubur kacang tilu mangkok rujak cuka atuh kamerekaan matak imam taraweh nu gancang jeung nu lila mah teu kapake diurang aslina nu kapake mah imam anu gancang nu bacaanna juga kieu Bismillahirrahmanirrahim. Karena kamar kahana teteh aduh kaanggap pisan pada KM. Ustaz dia saya. Justru orang mah berpikirnya terbalik. Mun aya ustaz mimaman gancang sholatnya jika gitu bere helm. Berarti kecepatannya tinggi bray. Rosi waleh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, diaminkan di Cilepeung. Mana bener kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sanapas. Wal asri ge di sanapas kan? Cukup asri, dikolaborasi jeung latini. Wal asri nain sanapi usri lalati naman wabi usali hati falam majrum gairu mamnun. Wama ingkan tibu kabahandu bidin. Alisallahu biakami hakimin. Sugan rek dirinya unggul kasus nanti dina atahiyat. Da kadenge make mikiat. Atayatulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalla Allahu alaihi wa sallam wa rasulullah. Hayya 'ala shalah ya rabbana qadana kusul. Nah jadi koma. Reka mana ieu? Pencuri jelek. Lebih jelek yang mencuri salatnya sendiri. Tah bangsat nu panggoreng-gorengna bangsa. Tetumanina mah 23 rakaat 7 menit beres. Cik atuh mikil. Kumaha tumaninana? Maka hati-hati. Kenapa banyak terjadi kerusuhan? Karena salatnya rusuh. Tadi saya subuh di sahur seger menginterogasi begal yang tidak tersentuh hukum. Si eta seberapa tahun enggak begal? Mene benang pernah benang ku polisi teh cek urang teh. Alhamdulillah Ustaz teu pernah. Alhamdulillah sih. Ya. Kenapa banyak terjadi kerusuhan? Karena tingali salatnya rusuh. Lihat psikologi jelema mah tina salat we. Sama ningali bubateran tina salat. Bageur jeung peditna tingali we salatna. Dan nu salatna nu jelema bageur salatna ngeunaheun. Allahu Akbar pas takbirna ge nyunah. Nu pedit mah kieu saya takbirna ge. Allahu Akbar. Allah. Sami'al. Angges pedit. Nah Ustaz bisa matok itu cek Nabi benar salatnya benar seluruh urusannya. Awwalu ma yuhasabu yauma bihil abdu as-shalah. Pertama diaudit dilihat black box kehidupan itu salat. Benar salatnya benar urusan. Mun salat nangis gitu tang baro ka jelema ka Allah wae pedit. Matak awewe tah awat-awat yang nyari jodoh cari nih cowok-cowok kayak gini ya, yang mencintai masjid. Berarti dia cowok setia. Allah aja disetiain apalagi kita. Tapi ganteng, gagah, bengal, punya strata sosial, jabatannya lumayan, teraka masjid. Tong dipilih jadi jodoh, itu berarti cowok pret ah. Pemberi harapan palsu. Allah aja ditinggalin apalagi kita. Asli nah. Terus iya halus masjid ya nyunah, wetihangan. Tengan lalaki nusok nyarane karena tihang masjid. Atau karena temok, baeweh pak, datos. Datos karolos. Kenapa Ustaz matoknya juga gitu? Mun lalaki geus nyarane jumaah anana karena tiang yang tembok masjid, berarti dia cowok tulang lunak. Cowok yang sudah tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi dari tulang punggung keluarga kita. Gitu. Entah siapa nu atas mah. Bonus eta mah. Wah, eta teh kapling terjuara amun jumaahna kapling termahal teteh. Ya. Salat. Man qoma Ramadan, barang siapa yang berdiri lama salat di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan takut kepada Allah. Ghufrallahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa orang itu. Beruntung rugi. Dengan saum dan salat di bulan Ramadan, yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dilipat gandakan. Jaminannya, garansinya Allah ampuni dosa orang itu. Rugi untung. Sok cari keuntungan tong nyeunan wae kue semprit. Ramadan teh bulan ampunan. Ampun can boga duit. Ampun THR can cair. Ampun can boga baju. Ampun ampun ampunan. Nah, Ramadan bulan ampunan. Rek itu wae. Hari mana? Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cari malam itu. Ternyata si tanah yang diwakafkan itu ditanami buah dan sayuran. Hasil lebihnya dipakai dibawa ke pasar. Ini baru lah ke orang pasar. Surawung, lanca, bla bla bla. Ama yang berkebun itu. Balik duit loba. Nangkot si loba penjahat. Nyimpang dong ke toko emas. Beli naon. Beli emas. Taeta Lailatul Qadar teh lain ayeuna. Emas setelah Ramadan bersikap golden ways nge. Berjiwa emas nge. Setelah digosok, digodok, dikawah candra di muka teh, keluar teh jadi kupu-kupu, jadi orai anu ukur ganti baju. Kan puasa teh aya puasa orai. Orai puasa mun hayang ganti kulit, pemanas, lalu megar. Kupu-kupu juga puasa, dari ulat berubah menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu. Bermetamorfosa. Ramadan puasa adalah bulan metamorfosa. Idul Fitri di modalan di nol kalau jika orok tengkok kotoran di jaga kesuciannya dengan tadarus lentera daik terus taraweh ganti ku tahajud 11 opat opat tilu Manchester United sok silman koto akak ini asa ada yang kurang ini teh lepas Ramadan teh hayang saum ini riwe kan ayah sitan min sawalin 6 hari di bulan sawa dengan istilah nyawalan teh nyawalan karena kakaren weh mah eta ge si kacang na kelerna nu kuat dikitu kitu bubuk hongguan bubuk ranginang duh eta kana dahar kumaha nya eta nya tapi tengah bibisani pah memang Ramadan mah berat jam sakieu weh ningali kanebo da jiga kebaba tuh aslinya dia nama mobil aduh ningali oli rem dah jika Orson tuh ningali sunlight paranti rumah wadah jika marjan ningali spona dah jika lapis legit atuh ningali bengket pemajikan buuk pemajikan jika putu asli ini ya ningali kamu jika jodoh aku ningali tulisan goyobot dan ngagibek atuh. Nah eta daku maghrib mah cing rata-rata Ramadan mah iman teh naiknya semua para perindu adan maghrib non bedana sih maghrib yang asar dah gitu-gitu kene lirik nu tapi adan maghrib mah jika urang ka budak bungsu dirindukan radio nu tara di style dicolokkeun terputar nyangan naon request, nelfon, minta naon naon sih keadaan maghrib teh ayo ngis adan sholat dalahar adan mah keur sholat iya lain cilepun tuh iya lah pokoknya ngis tebetah lah cicing di Indonesia mah yang balik ke Garut ayo nu wajib teh sholatna lain bukana entak buka bersama teh ribu sholatna dia racuhkan bukannya kostala dalahar ribu bangsa Indonesia mah denger ya hayang diaku jadi umat rasul wajib tapi di akhirat rasulnya ngaku tuh orang umatnya GR sunnah nabi itu sedikit makan kita umatnya sedikit-sedikit makan. Jadi loba rasul itu sedikit tidur orang umatnya sedikit-sedikit sugan teh bener ka masjid teh itikaf pindah sare. Geuleuh teh lamun masjid pas sujud baru udah dir ieu itikaf ieu. Make keresek, brader. Urang sare ngan 2 jam, leuwihna mulungan tinu mobil. Sehat we. Da puasa mah lain nitah melendoy, nitah leuwih semangat, perang rata-rata dimenangkan di bulan Ramadan. Saya balik Jakarta ayana poye di dia mungkin di spot Jabar can acara buka bersama tuh ya acara ngesisa tuh ke Jakarta Jakarta naon kia deh lagi ngobrol ngaji bla bla bla bla bla balik di kau gitu ngapoye juga hamster rente mengisi rente mundahar ustaz sarena hiraha terbosan dia orok sare. And when you fast, anoint your head and wash your face. Kalau kamu saum, tong loba molor. Beungeut tara mijud. Bang kenu barubutan. Nuh, udang wayakil jika ningali kampung nyugorkar. Kararoneng, hai. Gak salah tri deh. Jam salapan ke karayapan. Jam 10 ripuh. Jam 11 memelas. Jam 2 tak berdaya. Jam 4 hampir wapat. Hati-hati etate sarete cek dokter mah menguras ekstra tenaga tong sare wae ganjel ku korek potong ustad bakat ku gejet ku lakban metot mun lakbana coplok wae seseh banget si banget wudu. Eh, iya mah sare we. Rek sare we. Geus atuh sahurna magrib bukannya subuh. Ke yang terasa bukan nikmat saumnya, yang terasa adalah nikmat tidurnya. Urang nyandalu sorangan tidurnya orang saum berpahala, oh, pahala molor. Tinggali di Palestina tadi di Afrota. Orang asare ngedurukan ban we keur ngalangi musuh, jaba lapar tajiona can gugu. Urang nahan diberengan hati kacida-cida teuing. Urang bae mawatna keur sare aslina. Insyaallah teh sok rekeun mah balik. Tong hudang deui. Tak saya mah kan hese hudang. Ngageungkeunna kieu. La ilaha illallah. Anjing ustaz. Siap molor wae. Sing ikhlas saum. Laik deui bae. Saum seperti saumnya orang munafik. Ni lulus oh gairah aya angin setik diajak ngomong genembalan kuna emangnya cicing lah ngelobananya orang berpuasa ini lulus gitu digelang ku aing bro ini terpercaya aing berpuasa hah oh percaya percaya lo oh cubluk masuk gigi roh yeh Cina bilaulah nasuku ala umatilah martu misiwaki indah kulit sholah. Kalau tidak memberatkan umatku, kuperintahkan mereka untuk mengerjakan sunnahku. Setiap kali sholat, dianjurkan misiwakin, masuk gigi. Ane sengit ngobrol dengan Allah teh. Ustaz, bukankah bau mulut orang saum itu bau kasturi? Engkau di surga lain, ayo nak. Ima huntu di bawahan. Bulan puasa nyeregi kangkung hungkul. Cik atuh mikir karujit.com sehat teh biasa sok gigi emang ustad tuh batal sok nyanyawanan cek sang sok gigi batal cek guru ngaji abdi bahula can apalun batal soteng sok gigi lamun sikatan diturui odonan diuyut datang baru nyikat gigi brother. Waduh, ya ini niat batal mah batal ya biasa kekemu tilu kali diutahkan sekali nu dua kemana. Siate menihan duripu puasa. Ayah dinu nanyakan di sahur seger. Ustadz bagaimana hukum berbuka dengan yang memiliki rasa? Eh bukan berbuka, berwudu dengan sesuatu yang memiliki rasa. Gimana wudu kunaon make marjan cenah wuduna. Ah siapa nges berkepentingan cahing teh. Nah uci heran. Ada berapa saya jawab we Wallace slow. Yang ini masalah bukan berwudu dengan sesuatu yang memiliki rasanya, tapi ada rasa ingin memilikinya, itu yang bahaya. Diuyup saletik, taetan bahaya nama. Kurang nih asar ipu, saum teh ngorong batal. Eh, ay korong nadiem opin. Nah, untuk kembali uyah. Nepi kabuburit bari ngopi korong nondi cenu bahwa lama hitut na cai batal tuh gawe tiap hitut tiap kanu cai ya enton sih teh nah lu ngabandalkan namun hitut dinu cai dah ayah cai cenu karempot emang bujur bisa nginum hitut na cai batal tuh lamun ngesitut cahina diambilan tuwi kabita tuwi dihuyuk cik meni perit-perit teing atau siate dan memang ketang tuh bisa dipungkiri tuh bisa dihindari jelma pedit kacirina tina karakter hitut munu pedit hitutnya ditewak diambilan ke sorangan tapi anu ikhlas itu nanti tara disadak tapi kabagi anu erangan itu nanti diempet-empet tina hitut kayak gambaran jelema eta kumahanya gitu hitut yang jadi nu ngabatalkeun saumah anil akli wa syurbi wa ghasyanin nisa minal fajri ilal maghrib tuang leut yang bersetubuh disuntik geura teh batal atuh. Maksud mana? Mun jelema disuntik berarti gering, nu gering mah teu wajib puasa. Ya. Sakali deui geura. Ulah kajebak. Nu salat. Tuh, salat. Hitut kadenge. Cai aing ge salat wae, aliran naon deui ieu? Salat itu tulis salat. Tanya we kurang mas. Berhenti dulu salatnya. Teu ngarti. Naon atuh ngaganggu cenah. Aing mah salat naon? Keur salat kadenge itu teu batang. Nya bae we teu wudu. Aing mah. Juara. Cenah ieu jawaban. Aing mah salat naon? Gelatihan salat disukan kasup Islam. Oh, can Islam. Keur gladi resik. Kan jawabannya brilian. Baer atau wudhu? Oh, ternyata ilmu fikih mengatakan kentut tidak membatalkan sholat, tapi membatalkan wudhu. Ketika kita sholat kentut, itu yang batal bukan sholatnya, wudhu. Cuman tidak sempurna sholat kalau tidak sempurna wudhu. Karena wudhunya batal dengan kentut, batallah sholatnya. Si Kristen ini cerdas. Baer atau wudhu? Ya, aing era. Sokaya itu masih tutup dulu curang. Ya, gue ngobrol gak jadi berkah ilmu teh. Jangan tergesa-gesa. Keberkahan Ramadan itu Al-Quran diturunkan di sana. Tarik mundur ke belakang. Set. Kenapa Mekah Mukarramah jadi berkah? Karena Al-Quran turun di sana. Sepakat? Pindah ke Madinah. Kenapa Madinah jadi berkah? Karena Quran sebagian turun di sana. Kaitkan yang momen ayana. Kenapa Ramadan jadi berkah? Karena Al-Quran turun di bulan itu. Pertanyaannya, catat. Quran yang turun? Jawab dari Jumaahan atau? Nusahur, can? Diam-diam bahaya. Pertanyaannya, Quran yang turun? Berarti Lailatul Qadar itu yang naon? Baca Quran eta teh sarwajib mensyukuri nikmat Lailatul Qadar. Semalam, sedetik, sejam, sehari bersama Al-Quran itu lebih juara daripada punya usia 1000 bulan atau 84 tahun tidak pernah menyentuh Quran. Jadi tanda jelema nu menang Lailatul Qadar mah nu teureun maca Quran. Innal ladzina yatsluna kitaballah, yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, tepat waktu berjamaah salatna, teu anti rawatib, resep syukur wudu, lalu wa anfaqu, Rasulullah ahli sedekah, lebih juara sedekahnya. Apa jaminannya? Tijarat lan tabur ma bangkrut eta jelema. Surat 35 ayat 29. Indikasi seorang dapat Lailatul Qadar itu konsisten di amalnya, tidak terjebak oleh momen, mitos, hari-hari pengedulan. Saya punya tafsir lain tentang Lailatul Qadar. Belum tentu yang itikaf, belum tentu yang baca Quran, kalau posisinya dia nyaman mengosongkan 10 hari terakhir, posisi pamajikan aja anak nangis kapang belikan baju. THR sudah beres, gaji karyawan sudah beres, geunah ke masjid baca Quran, zikir, wirid, berdoa. Oke, itu ikhtiar. Tapi jangan lupakan, bisa jadi Ramadan Lailatul Qadarnya berpihak ke para satpam, para penyapu jalanan, membersihkan urut pepetasan malam takbiran. Mereka masih bekerja karena kekurangan materi demi menafkahi anak istri dan ikhlas karena itu perintah Allah. Bisa jadi dan lain wujud amanah, keikhlasan dalam menjalankan amal itu. Pernah mendengar seorang pelacur yang masuk surga gara-gara memberikan minum kepada anjing yang kehausan? Eta diterangkan hadis eta di daerah Saritem. Isuk-isuk balik di Saritem ngareangan anjing. Rek dibere nginum. Lain minum nah brother. Ikhlas tuh merenginum sampai slopnya dibuka dipakai nyiukan etana. Lain jadi dalil melacur boleh tuluy merenginum anjing lain sok salah wae nafsirkeun. Oke, berani berkah Ramadan di Masjid Nurul Iman. Sok ame berkah, aya pernyataan, ada pertanyaan, ada pengalaman, ada pengamalan. Sok pilih aya nu bade naros. Nanti ada bonus umroh bulan November bersama Ustaz Epi Umjoy, umroh enjoy. Ada untuk dua orang. Yes. Yes. Wayakeun geus imsak deui. Pulang pergi jalan kaki. Sok. Sok mang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana siapa? Nama saya Lutfi Trisnadi dari Parasuka. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz, mungkin dari pertanyaan dari saya, kan sekarang viral gitu-gitu zaman now membuat status-status yang contohnya OTW tarawih dulu. Siap. Terus tadarusan sudah 2 juz. Nah, dari pertanyaan saya, supaya kita terhindar dari penyakit hati, bagaimana dan caranya, apakah kita untuk mengajak seseorang lewat sosial media itu salah, apakah yang patut yang harus kita lakukan, dan apa doa dari terhindar dari penyakit hati tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekelompok manusia tidak sedikit jumlahnya di akhirat berteriak seperti ini, Rabbi laula akhartani ila azalin qarib, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Fasaddaqo wahku minas salihin. Surat Munafikun ayat 9. Untuk beramal soleh dan bersedekah, satu ayat. Lalu ada ayat lain, wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kelompok manusia yang amalnya banyak tapi nasib amalnya seperti debu yang tertiup angin di atas batu, tak bersisa, capek gawe tegak pake diteke. Nah, hese beleke amana dibagi lain ke Allah engkau, tapi ke jelema dengan istilah ria annas, ingin dilihat manusia. Contoh kasusnya OTW taraweh, OTW charity bersama yatim. Jangan ping aku karena aku di rokaat keempat. Padahal tuh tiap ganti rokaat, tiap ganti status, di share ke grup WA. Waduh, mana ke sholat, lebay, mana ke sholat nyin status. Ya foto orang ke ruku ya. Ini kasus zaman now, udah baheula mah euweuh. Teuna naon singan. Hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Keur saha ieu ibadah? Mestinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Beda kalau kita lagi ceramah ada yang moto lalu share, beda ada tementa orang mah. Ya. Atau sengaja membuat video atau foto seperti official nih. Terima kasih para subscriber. Saya kemarin dapat penghargaan dari YouTube Silver, non lah istilahnya telah button, Silver button untuk 100.000 subscriber dalam usia 3 bulan bikin official. Alhamdulillah. Tapi kenaon dah didahar tengguna kaleng dengan gaya yang merenah cek barudak zaman namanya di YouTube. Jadi di Jakarta ayah Yusuf Mansur, di Bandung ayah YouTube Manjur. Ya. Sok, nah nunggu tuh kawas iya dah, kau bisa we. Jadi yang punya video-video kirim aja. Pengen testimoni pengalaman hijrahnya, sok kau bisa. Kantor kita di Singapura Bangsa. Ya. Jadi tenang sok. Karena bab sedekah mah alladzina yunfikuna sirra wa alaniyah. Terang-terangan ngasih motivasi sama yang lain selama niatnya lurus. Sembunyi-sembunyi melatih keikhlasan. Sekarang amal sawaf. Nyeri awak minta update status teh. Sampai nyeri awak nawe di status ke. Badanku gak enak. Cek mau komen mandi atau kumasa koce. Ambil enak. Tak itu khawatir. Offside. Kena oleh ayat. Pawailul lil. Kenapa? Alladzinahum ansolatihim sahun. Yuraun. Ria. Yang tahu kita ria. Itu hanya kita dengan Allah. Orang gak bisa jaji Ustaz Epi ria, gak bisa. Yang tahu ria itu musyrik terkecil yang bersembunyi dalam hati bagaikan semut hitam yang berjalan di tengah malam gelap gulita didiukan ke jelema irian poek teka ciri pisan. Dan hati-hati yang tahu ria atau tidak Dan saya enggak bisa judgement yo otw taraweh. Oh, mungkin ngajak temannya supaya munangan manehna keur taraweh. Odos, aduh alhamdulillah hari ini sudah dapat 2 juz. Mungkin keur ngamotivasi nu lain. Urusan manehna nya jeung henteu mah rep ah urusan manehna. Ya, biar enggak capek, udah capek jadi penyakit teh. Pikiran omal batu. Sok gerak. Ibu pengen sembuh stroke, gula darahnya. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Selesai. Kurang gering sabab mikiran batur, mikiran amal batur. Ningali tetangga meuli kulkas gebeg. Meuli tetangga pasang parabola gebeg. Meuli tetangga mobil nanya gebeg. Meuli tetangga aya kulkas asup ka garasina. Kulkas tilu pintu 10 sumbu paranti nyimpen tahu cibuntu gebeg. Tetangga manges buka mobil, motor, parabola jeung kulkas, cerita membuka kegebegannya. Stroke mah, stroke. Nus, ya tapi kita gak bisa judgment. Cuman bagi kita yang suka kajian, hati-hati upload status. Karena statusmu, sok tulis jangan status hari ini. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Cuma yang tahu kita sendiri. Maksud ngangkat atas status teh naon? Aya ibu-ibu parah. Budakna ceurik ririh. Kunaon maneh? Masih bapak maot. Langsung mana handphone. Ganti status dari menikah jadi janda harita keneh. Riweuh. Oke, ada lagi? Ya, oh ieu minta doana. Doana mah ieu al-ikhlas sering baca al-ikhlas. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena lawan riya mah ikhlas. Ya, oke. Okay. Mas, mau nanya apa? Dua, ikhwan, akhwat dua yang ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Haji Agung Muhajir, asli dari Tasikmalaya. Aslina? Aslina. Tasikmalaya. So. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai rokaan sholat tarawih. Dalilnya ada yang mengatakan 11, 23, 38 dalil-dalilnya gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis-hadisnya. Tong riweuh sejumlah rokaat. Kabeh aya dalilna. Nu 11 ti Rasulullah, ti Aisyah, ti orang terdekat dengar Nabi. Aku tidak pernah melihat Nabi lakukan sholat malam kecuali dia panjang dan lama berdiri karena panjangnya bacaan. Jangan kau tanya panjang dan lamanya gak bakalan kuat, biar dia aja. Ya. 443 ada hadisnya Bukhari. Ada 2-2-2-2-2-2-2, satu ujungnya ada. Ada yang 2-2-2-2-3 ada. Ada yang witir dulu 3-4-4 belakangnya ada. Wah, karena itu babut taraweh itu kita but taraweh itu. SMA kan ngajinya kita but toha roti, kita butuh teka harti. Ada yang 2-3 banyak. Ada yang 4-3 nah itu didinya tah. Yang ngeluruh mau 4-3 weh. Ada yang 4-1, 4-3. Nanti saya kopiin deh kalau ada waktu. Hadisnya sarua. Hampir sarah rohis. Saya nyokotnya nu aman ya. Nu di gawain ku Nabi weh. 11. Tong pasnya nu 2-3 asup ka surga ai ikhlas mah insyaallah. Nu 11 asup ka surga ari ikhlas mah insyaallah. Tos. Nu 2-3 asup ka surga, nu 11 asup ka surga. Eh mana sih yang baheula 11 nah asup ka surga? Eh mana sabra? 2-3 kadung aing ke 11. Entong kadung da geus di surga atuh maneh teh. Karena Allah tuh migawena. Oh, contoh, kurangnya rumus matematika. Min kali plus sama dengan niat bener. Min kali plus sama dengan min. Niat salah, cara bener salah. Niat ngajahat, cara ngajabat. Tadi nak suka kaya jadi suka miskin tuh. Korupsi. Aina balikin gak susna mete tutung. Min kali plus. Tadi aina plus kali min sama dengan niat bener, cara salah salah. Sholat subuh seberapa rakaat? Dan di contohan yang dua kurang digawean genep halus teh. Oh dua waya halus kamu genep. Oh terbisa ku DKM dicarekan aslina budak pangjung berung sholat subuhnya genep rakaat dikebuk ku sorban hesia alirana buk lancung ranteng umay tatori mil ciri balong canu merecet jaket bau tengi salat subuh kena perokahat mau karep sorangan nyeri hateun si anjing cenu aing maksiat jadi gugat aing maksiat jadi rujat aing salat digugat ditamu jadi samuan hehehe entong cahing tengah sekolot baik ditamu mau api wareget bapak main ini piranha cuman ini datang anak baru naon bos tiga amak-amakan si anjing tuh aing ke sholat DKM ya anjing-anjing aing ke sholat disebut sesat dahar ku aing entong bos ku saya weh carek ku si ustaz mana yang naon kan dia tadi tinggal di bos kapita sholat wae sholat nol menengah ke sholat subuh sebelum kahat dua dua goblok mungkin api aing carekan yang usia dua ya. Min kali plus sama dengan plus kali min sama dengan niatnya mas bener cara nggak salah tuh bener. Dayana mau dek gentle plus min kali min sama dengan niat jahat carana jahat bener ya tapi penjahat. Ibadah mah nungguin mah nuturkan rasul selesai. Plus kali plus sama dengan plus. Niat karena Allah, ikuti tata cara Rasulullah. Barokallah. Ya. Paham? Sok tulikan ilmu na. Ustaz, nah, milih Musa Blas. Nah, penek. Ponok. Dua tilu mah, cangkul. Tapi ayah-ayang mah sok ngiluannya kan udah dua tilu ngiluan. Oh ya mesti dua tilu ngiluan. Pas dalapan munur saya mah. Ya, sok ngitirna bisa. Itu penting dong pas eh saya mah kunut ke ayah masjid sok kunut ngilu wes saya mah teraja iya imam kunut tinggalkan ku aing arah jadi si mau persatuan mah dina sok sok dak itu mah kayak mah pipasain utek-utekan hiji ngusap banget riweuh geus salat teh sia bid'ah cek utek-utekan teh anu sok ngusap banget salat teh ngusap banget mana apa tuh alasan aing ngusap banget mir ningali curug mana utek-utekan jadi gareleuweut nah enak ngaji ngaji ah mau ke pasaran satu jo ini nanti kalau ada ketemu cari di Google hadis yang 11 hadis yang 23 hadis yang 43 hadis yang 41 ayah tentu rupa-rupa nyesok ya yang mau mana udah KBG gratis temen ke kuota sok mana ahwat ahwat yang mana sok emak ibu mau salam warahmatullahi wabarakatuh kenapa orang tua yang wakaf untuk orang tua yang sudah meninggal itu kolot ngewakafkan gitu oh paham paham paham saya ambil hadis yang ini ibu deh tapi ngepret pertanyaannya baru nanti candahar jadi panitia itu pedit oh cai-cai acan itu oke bu dengarkan dengan seksama ini jawabannya sejati nyambung ada seorang anak yang nyaah kakolotna nabunglah anak itu rutin menyisihkan uang hasil kerja keras untuk menghajikan ibunya. Tiba-tiba ibunya yang akan dihajikan setelah nisab tabungannya mencukupi untuk mengantarkan ibunya haji ke Baitullah, si ibunya wafat. Sedih dong, bernazar ingin menghajikan mamah, tapi mamanya wafat. Datanglah ke Rasulullah. Rasul, aku berniat menghajikan orang tuaku, ibuku. Tapi ajalnya tiba. Bagaimana dengan ini? Berita yang kene, kene ya Rasul. Hajikan saja olehmu. Yang kemudian berkembang jadi badal haji. Haji pengganti. Tapi punten etan datang ke Nabi saha. Anak dari orang tua itu temenang haji diganti ku lain kecuali ku anakna. Urang mah sok muruhkeun ustad ka tipeng. Hadisna ge ku anakna. Pun bukan dari pahala haji anaknya dari pahala kesolehan si ibu ketika hidup mendidik anaknya. Jadi bertauhid seperti itu, tina wa walidun solihun yad ulahu, bukan dari pahala haji anaknya. Enak kasusnya naon bedana loba usum kurban datang ke masjid, ustaz aku mau kurban, tapi mau nanya kurban dulu ekah dulu punten, siapa yang mau kurbannya nih? Ibu saya. Ibunya di mana? Sudah wafat. Hah, lu mau bisa kena kurban? Berarti hirup kene. Coba ibu saya itu belum ekah ustaz, kewajiban na ekahan mah kolot ka budak lain budak ka kolot sukti baralik wae, dia tadi kurban ek pasya domangan hiji riluhnya luar biasa. Nah ini kasusnya dengan ibu, ustaz kumaha hukum seorang anak yang hartanya banyak mau mewakafkan tanah jadi masjid tapi untuk ibu bapak terkudu atas nama ibu weh kesih masih bapak ke kebagian ku soleh na ibu meniri udah Allah ngelin tukang kiridit atuh. Ya ke dapat pahalanya tina poin idamatabna insan, apabila anak Adam meninggal in kotoa semua terputus ilah min salasin sedakoh jariah yang menu bermanfaat anak yang soleh, tak ibu teh soleh tukudu atas nama orang tua bu sokri gue di urang mah bab atas nama kurban ge meni ya atas nama iya di gulantungan epi epeni mesti mun domana teh alus segede anjing gering mee ningali peso dicabut teh pingsan epi epeni tong riwe atas nama ai Allah apalun teh apalun teh terasa hari Allah mah tuh meni riwe ta eta riya teh kadang teka jaga sanajan maki istilah hamba Allah. Terima kasih sumbangan untuk masjid dari hamba Allah 1000 rupiah. Nggak 1000 perak pas di absen gitu. Mana nyawa tuh hamba Allah teh aing eta. Itu bu jagalah hati jangan kau kotori. Entong ngawakapkeun atas nama nunggeus maot. Atas nama urang weh ke pahala na menang tina jasa si bapak. Nah didik orang anaknya tapi kak inget ke Allah juga gitu karena silaturahmi teteh. Contoh kemarin saya dikagetin sama kru trans, ditanya masa lalu saya seperti apa, tapi kak pernah di penjara bla bla bla bla. Ayatnya cenderung jadi ustadz juga kisah ibu saya. Dulu ibu saya sering menangis gara-gara kasus per kasus saya di penjara, gelut, riuh, bla bla bla bla. Curik si mama teh, si mama ini curik deh. Tapi ku kasusnya berbeda. Banyak orang ke rumah Bu Ius nyungkan pidu anak supaya putra abi jika Ustadz Epi. Nah, orang ningali budak bagur taya di sorban di kopiah doakan sing jadi Ustadz. Kredit putra siapa ini? Saya mama, bapak. Eh bangja budak ayah diharap di masjid. Bahagia. Kurota ayun. Tapi ningali budak sedikit kerneleng ditato. Tukna jika lana kaulang mana anjing? Pasti orang ngamuk, kok belum budak saya entah. Ya kalau nangke ke bawahnya cek bahasa Sunda mahana caraka data sawala, jadi sing soleh wujud kesolehan ibu adalah mewakafkan sesuatu jangan atas nama orang tua terus atas nama ibu weh da orang mau ayam menubuh kolot orang kegenu ningali teh ingetin bagja kolotnya ya budak setuju tidak? Kenapa jadi stres begini halo? Sudah ngopi belum? Diam-diam baik. Oke, sawah ngopi. Sob, keren bu, jadi tidak harus atas nama orang tua ya. Oke, mana lagi? Satu lagi, akhwat. Dari atas ada perwakilan? Dari atas mungkin. Sob, yang dari atas diharapkan keturunannya. Sob, sob teteh, kudu adil, boleh? Nya ibu udah sob, nya. Nya, nya tau ngajeng didinya. Tanya, nanya juga sih. Siap. Waalaikumsalam. Tolong dibantu dengan spia. Yap. Ya. Yang soleh. Oh ini. Anak fuber ini problem orang tua hari ini. Loba pertanyaan juga kira. Ustaz kumaha mejaan budak dari doakeun mah geus teureun-eureun bibir geus nembi ka jeding ngadoakeun si eta mah istimewa di sujud di salat geus wudu geus puasa bla. Tapi budak mah kitu wae. Mana tadi aya pegang buku gaple pinjam dulu nanti saya ganti. Ini jawabannya ada di sini Bu. Ame teh capek mama tahan bere we buku gaple. Alhamdulillah 1 juta anak Bandung kembali ke masjid. Kolotna jora rewasin. Ustaz saprak maca buku eta sareangna cenah. Budak abdi teh ka kolot jadi bagur. Yang geus bere buku eta we Bu nya. Ame teh capek ngajawabna nya. Gratis lah keur Ibu bae lah. Bu, jangan berhenti mendoakan, Bu. Jangan berhenti mendoakan. Terus sebut namanya karena Allah yang akan melembutkan hatinya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a innaka antas samiu alim wa tub 'alaina innaka. Saya pikir cukup, ya. Ada lagi? Sok atuh hiji deui malah. Di mana? Rumah MC weh. Sok, Bu, ya. Sok, Ibu sok. Sok pasikan ngasih ibu puntennya tong sisirikan ngasih ibu budaknya nubawong berarti nu hayang buku ieu budaknya nubawong nanti Bu ambil ya oke okay. Salam usum ipon ya ipon tablet ya oh jilbab poni. Oh, ribuh teteh terus. Yang jadi masalah apa, Bu? Artis teri, Bu. Ini model. Siap, Bu. Dan saya lihat fenomena itu, sabar, ini ujian, sabar, ini ujian, sabar, ini ujian. Kenapa saya masuk ke Trans 7? He'e, malik-malik kendi, suganme bisa. Nontonin tiung, coplok, kan kudu ditiungan deh, meren. Lebar mumpung nyawa na ayaan kene. Ene, masalah itu can beres, jilbab dan carokrom, jilbab poni. Yuh, sing bersyukur dititama ke jilbab, siga gitu teh. Ini lumayan gitu. Coba mun Allah, aku wajibkan kepada kalian wahai perempuan di helm. Ngaji teh meureun geura jiga ngaji ka sukro. Barulut. Insya Allah Bu, kita nanti bikin treatment. Karena ancaman menutup aurat pun, walaupun masih berkerudung, tapi masih membentuk tubuh, itu masih mengundang persoalan. Untuk syar'i itu susah. Kenapa saya berciput? Kenyontohan budak anu hese ditium aing wae ditium sia teh kan anak saya perempuan semua mun ngomongan teu cukup kudu ku contoh entek ibu bakal sukses dakwah lamun ku contoh ibu tahu di Bandung ada makanan donat madu teh era ku donat donat wae di madu nah eta kan contoh ya. Jadi ini mah bukan pertanyaan PR untuk bagaimana menyelesaikan hal terbaru yang namanya jilbab poni. Aya kuda poni, aya jilbab poni. Berarti lu jilbabna poni, dulu jeung kuda poni. Ya itu saja, saya harus istirahat karena nanti sore ada di spot Jabar acara komunitas. Kalau mau gabung, gabung aja gak apa-apa. Yuk tutup dengan doa yuk. Allahumma. Allahumma. Salimni. Salimni. Li Ramadan. Wasallim Ramadan Ali wasallimhu minni mutaqabbalan ya Allah selamatkan aku untuk Ramadanmu dan Ramadanmu untukku selamatkanlah ia amalan-amalanku di bulan Ramadan ini menjadi amal yang diterima. Allahumma ya Allah a'inni bantulah kami ala dikrika ingat kepadamu wa syukrika bersyukur atas nikmat-nikmatmu wa husni dan berikanlah kepada kami kesempatan untuk memperbaiki ibadatika ibadah kami kepadamu Mudah-mudahan yang sedang diuji oleh penyakit, Allah cabut rasa sakit dan penyakitnya. Yang belum punya jodoh, Allah pertemukan jodoh yang soleh dan soleha. Yang belum haji dan umroh, Allah pergikan tahun ini haji dan umroh. Yang belum punya rumah, Allah berikan tempat berlindung yang namanya rumah, yang di dalamnya ada sakinah, mawadah, warahmah. Yang sedang diuji oleh anak, semoga anaknya disoleh-solehakan. Yang sedang diuji oleh suami, ibu, digoda ku salaki, beki kolot, beki kurang ajar, gustong riwo sedekahkan weh. Yang punya hutang, semoga dilunasi. Yang sedang ada masalah, semoga diselesaikan. Hasbunallah wa ni'mal, ni'mal maula wa ni'man. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.